بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد أولا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الإخوة والأخوات حفظني وحفظكم الله الحمد لله بفضل الله وعنايته kita bisa menyelesaikan ketaatan kepadanya barakallahu fikum dan membangun ketaatan keberikutnya. Kita telah menyebutkan dalam pertemuan kita di depan, kalaulah bukan karena bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanah, kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup untuk mengalahkan hawa nafsu yang ada pada diri kita dan menyingkirkan syaitan dan segala bentuk kejahatannya. Pertolongan inilah yang harus kita jaga. Bantuan Allah Jalla wa'ala inilah yang harus kita pelihara. Karena tiadalah tercabut bantuan ini. Dan tidak pula diambil pertolongan ini. Melainkan karena diri kita yang tidak menginginkannya lagi. Kita sudah sebutkan dalam pertemuan di depan, bahwa datangnya pertolongan dari Allah, datangnya bantuan dari Allah, itu merupakan sebuah nilai dan sebuah hasil dari perjuangan yang kita lakukan, dari pengorbanan yang kita keluarkan. Kita tadi mengambil satu hadis dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah Jalla Subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha, jika kalian membela agama Allah. Kalimat ini mengisyaratkan bahwa kita butuh mujahadah, perjuangan untuk bisa kemudian mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu. Saya mengajak kemudian untuk menelusuri perjalanan salafun salih ridwanullah alaihim ajmain. Mereka telah menang dari dua musuh di dunia ini. Musuh dari hawa nafsu dirinya sendiri dan musuh dari syaitan dan bala tentaranya. Dan mereka juga barakallahu fikum, dengan kemenangan di dunia mereka membeli kemenangan kelak di akhirat. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Kita kemudian menggambarkan bahwa ternyata apa yang kita berada sekarang padanya, di atas sebuah nikmat yang agung dan mulia, itulah nikmat yang Allah telah berikan kepada orang-orang yang dipilih untuk menemani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk menegakkan barakallahu fikum agamanya. Maka oleh karena itu, saya mengajak kemarin tadi pagi juga berusaha untuk melakukan koreksian. Sudah paskah kita dengan pendahulu-pendahulu kita yang saleh? Mereka adalah orang-orang yang disanjung dan dipuji oleh Allah Jalla wa'ala lahiriah mereka, sebagaimana Allah telah memuji batiniah mereka. Allah Jalla wa'ala memuji tentang keikhlasan yang ada pada mereka. Mereka tidak mencari dan mereka tidak mengharapkan karunia dari Allah Jalla subhanahu. Tidak mengharapkan kecuali ridhanya Allah Jalla wa'ala. Ya akhi wa ya Abdallah, kalau engkau mengharapkan sanjungan dari manusia, kalau engkau mengharapkan banyak pengikut dari umat ini, hati-hati barakallahu fikum, engkau akan keluar dari niat dan tujuan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in memperjuangkan agama Allah Jalla subhanahu. Apalagi jika dunia yang engkau ingin dapatkan dan yang engkau ingin kumpulkan, atau dunia yang engkau akan tabung sebanyak-banyaknya, maka barakallahu fikum, bukan itu langkah salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in dalam memperjuangkan agama Allah Jalla subhanahu. Karena keikhlasan mereka, karena barakallahu fikum niatan yang mulia dan agung, Allah Jalla wa'ala memberikan sifat kepada mereka, ulaika humus sadikun, mereka adalah orang-orang yang jujur dalam memperjuangkan agama Allah Jalla subhanahu. Mereka tidak mungkin akan berdusta di tengah umat, atau berdusta atas nama agama, atau berdusta atas nama manhaj, atau berdusta atas nama dakwah ilallah Jalla subhanahu. Mereka barakallahu fikum dipuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan sadikin, untuk kemudian memberitahukan kepada kita bahwa dakwah yang besar ini, dakwah yang agung ini, dakwah yang mulia ini, dakwah tu salafiyah, dakwah tu ahli sunnati wal jamaah, dipikul oleh mereka-mereka yang berjiwa mukhlisin, orang yang ikhlas barakallahu fikum, as-sadikin, orang-orang yang jujur, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kita menyebutkan ayat di dalam surat Al-Fath barakallahu fikum, bagaimana mereka asyidda, keras terhadap kekufuran dan segala hal yang menjurus kepada kekufuran, padanya kebid'ahan, padanya kemaksiatan, bagaimana keras dan tegasnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, bainahum ruhama, di antara mereka mereka kasih sayang, mereka cinta barakallahu fikum, mereka menerapkan tuntunan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan kasih sayang kepada saudaranya. Dia tidak mungkin akan membiarkan satu syariat Allah Jalla wa'ala direndahkan, dilanggar. Mereka tampil membela, di samping mengingatkan saudaranya, di samping menebar kasih sayang kepada saudaranya sendiri. Kasih sayang bukan berarti engkau diam dari kesalahan. Kasih sayang bukan berarti engkau tidak mengingkari kemungkaran. Sama sekali la barakallahu fikum, bukan itu manhaj salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Betapa sering kita menemukan, faya ikhwani wa ya akhwati, ketika kita mengingkari barakallahu fikum kemungkaran, ketika kita mengingkari ketiduan dan kesalahan, kita didalili dengan hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha yuhibbur rifqa, sesungguhnya Allah azza wa jal menyukai kelemah lembutan. Sikap ini dianggap sikap kasar, sikap ini dianggap sifat keras, tidak senang, tidak cinta. Kita sudah menyebutkan di depan yang berperan dalam mengelabui kaum muslimin dalam hal ingkarul mungkar Itulah iblis laknatullah alaih. Semoga Allah Jalla wa'ala membebaskan kita dari jaringannya dan melepaskan kita dari perangkapnya, agar kita benar-benar mencontohi perilaku salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Qala Allahu azza wa jal, tarahum rukkan sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Allahu Jalla wa'ala menjelaskan barakallahu fikum bahwa dakwatus salafiyah atau ahluha rahimani wa rahimakumullah, orang yang benar-benar memperhatikan tali hubungannya dengan Allahu Jalla subhanahu, orang yang benar-benar menjaga hubungan dirinya dengan Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala, mereka faham. Coba kita baca kitab Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, Ad-da'u wad-dawa'u. Beliau memberitahukan kepada kita tentang bahaya kemaksiatan dalam hubungan lahiriah dan batiniah kita dengan Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in menjaga hubungan mulia mereka dengan Allahu Jalla subhanahu, baik ketika mereka hadar di kampung halaman mereka atau mereka ketika berperang dan berjihad membela agama Allahu Jalla subhanahu. Allahu Jalla wa'ala, kata Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala, mensifati mereka dengan orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi radhan. Yang mereka ingin gapai, yang mereka ingin cari adalah karunia dari Allahu Jalla wa'ala. Yang mereka ingin peroleh adalah ridhonya Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Faya ikhwani wa ya akhwati, mari kita melakukan koreksian terhadap diri kita sendiri. Kita telah berada pada jalan yang mereka tempuh. Tinggal sekarang Allah telah menyebutkan sifat-sifat mereka, kemuliaan-kemuliaan mereka, dan Allahu Jalla wa'ala membongkar batiniah mereka. Sudahkah kita mengikuti jejak mereka dalam hal ini? Ataukah masih ada perasaan berat untuk kemudian mencontohi para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in? Kalau sekiranya ada sesuatu yang membuat kita berat, barakallahu fikum, untuk meninggalkan kekeliruan dan kesalahan, maka harus kita mengoreksi, mengoreksi diri sendiri agar kita cepat bertaubat dan kembali kepada jalan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kita sudah menyebutkan barakallahu fikum yang kita harapkan di dalam hidup, bantuan dan pertolongan dari Allah terlebih di masa sekarang ini. Dengarkan wasiat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam di saat barakallahu fikum Anas ibn Malik dilaporkan kepadanya sesuatu yang itu merupakan kejahatan Hajjaj ibn Yusuf, Yusuf al-Thaqafi. Kekejaman Hajjaj ibn Yusuf. Dengarkan jawaban Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu kepada mereka, barakallahu fikum. Isbiru, bersabarlah kalian. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, la ya'ti 'alaykum 'ammun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bersabarlah kalian. Ketika Anas menasihati murid-muridnya atau kalangan tabi'in yang mendapatkan kekejaman Hajjaj ibn Yusuf rahimani wa rahimakumullah, Hajjaj al-zalim, bahkan sebagian ulama mengkafirkannya. Dengarkan pesan beliau yang didengar langsung dari lisan Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Isbiru, bersabarlah kalian, karena tidak akan berlalu tahun kecuali tahun yang keberikutnya lebih jelek dari tahun sebelumnya. Dalam barakallahu fikum riwayat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiada berlalu satu hari kecuali hari sekarang ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Hafidhani wa hafidhakumullah, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang saya dengar dari lisan nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an yaqul ma min amin illa walladhi ba'dahu ashar. Tiadalah berlalu tahun kecuali tahun itu akan lebih jelek dari tahun sebelumnya. Kata beliau rahimani wa rahimakumullah. Mari barakallahu fikum, kita mengkaji wasiat ini. Dan di belakang kita ada anak keturunan kita yang akan melangsungkan hidup kita ini, barakallahu fikum. Sekarang waktunya dan saatnya untuk kita kembali melakukan penyempurnaan terhadap diri kita sendiri. Banyak mungkin kekeliruan dan kesalahan yang kita tempuh di dalam dakwah ini, menempuh jalan salafun salih ridwanullah alim ajma'in. Di belakang kita ada yang akan mengikuti kita, ada yang akan mencontohi kita dalam kesalahan dan kekeliruan ini, barakallahu fikum. Untuk segera kita kembali bertaubat kepada Allah, untuk segera kita kembali memperbaiki diri lahiriah dan batiniah kita di atas jalan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kemenangan mereka telah peroleh. Pertolongan barakallahu fikum mereka telah dapatkan. Tidak hanya pertolongan melawan hawa nafsunya, dan juga melawan barakallahu fikum iblis dan bala tentaranya. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dalam kancah peperangan mereka selalu mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanah. Dengarkan cerita Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, kama akhrajahu al-Imam Muslim. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sayati alaikum zamanun, akan datang kepada kalian zaman. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, thumma yaghzu fi'amun minan nasi fayuqalu lahum hal fikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, fikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, fayakulun na'am fayuftahu lahum. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, lalu kemudian manusia berperang, bertempur, barakallahu fikum. Ditanyakan kepada kaum yang sedang berperang, apakah ada bersama kalian orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka menjawab, iya. Lalu mereka dibukakan kemenangan oleh Allah Jalla Subhanah. Fanduru barakallahu fikum, keberadaan para sahabat Nabi dalam sebuah peperangan mengundang turunnya barokah dari Allah Jalla Subhanah. Hal fikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada di tengah kalian yang pernah melihat Nabi Yuna, Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fayaquluna na'am fayuftahu lahum. Lalu mereka diberikan kemenangan oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Thumma yaghzu fi'amun minan nasi. Lalu kemudian berlalu, lalu berperang barakallahu fikum generasi setelahnya. Ditanyakan kepada mereka, fikum man ra'a man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada di antara kalian orang yang melihat, orang yang bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayakulun na'am fayuftahu lahum. Fandurul barakah. Coba lihat keberkahan itu apabila turun. Bagaimana Allah Jalla wa'ala menganugerahkan bantuan dan pertolongan tentang mereka-mereka atau terhadap mereka yang suci di dalam membela agama Allah Jalla subhanah. Summa yaghzu fi'amun minan nasi fayuqalu lahum fikum man ra'a man sahiba man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada di tengah kalian orang yang melihat, orang yang pernah bersahabat, yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka menjawab, "Na'am." Lalu dibukakan kemenangan atas mereka, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fanduru barakallahu fikum. Bagaimana Allah Jalla wa'ala memelalui wahyunya di dalam as-sunnah menyebutkan tentang keberadaan para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in dan tabi'in serta tabi'in dalam sebuah perjuangan. Mereka telah berlalu menjadi generasi yang terbaik. Tinggal kita, barakallahu fikum. Sudah kita sebutkan tadi, tiadalah berlalu tahun kecuali tahun keberikutnya lebih jelek dengan tahun yang telah lewat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan demikian. Kita berada 1400 sekian dari zaman kerasulan, barakallahu fikum. Kita telah berlalu sehingga sampai kepada abad yang ke-20 sekian dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu jalla wa ala menganugerahkan nikmat yang besar ini untuk bisa mengikuti langkah salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Jangan hancurkan kemuliaan ini karena hawa nafsu kita. Jangan kemudian lepaskan keagungan pemberian Allah ini dengan iblis dan bala tentaranya datang membisikkan kepada kita, hafidhani wa hafidhakumullah. Lawan hawa nafsu ini dengan 4 perkara, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Lawan, barakallahu fikum, hawa nafsu kita ini dengan 4 hal, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, engkau harus bersenjatakan dengan ilmu. Engkau mengerti tentang agama Allah Jalla Subhanah. Engkau mengerti tentang hak dan ahlul hak. Dan engkau mengerti tentang al-batil dan ahlul batil. Hafidhani wa hafidhakumullah. Dengarkan penjelasan al-Imam Ibn Al-Qayyim. Termasuk dari keistimewaan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka mengerti agama ini. Mereka mengilmui agama ini. Alat tafsir secara rinci. Mengerti perintah Allah secara rinci. Dan mereka mengamalkannya secara rinci. Dan mereka mengerti kebatilan secara rinci. Dan mereka meninggalkan kebatilan itu. Alat tafsir secara rinci pula, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Fama'asyar al-ikhwah. Ilmu, barakallahu fikum, tentang kebenaran. Dan berilmu tentang kebatilan. Kata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Innama tunqadu ural islami urwatan urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya Islam ini buhulnya lepas sehelai demi sehelai. Apabila, barakallahu fikum, muncul dan tumbuh di tengah umat Islam ini orang yang tidak mengerti kehidupan jahiliyah, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Fama'asyir al-ikhwa wal-akhwati, sebagaimana kita semangat belajar al-haq, kita juga harus mengerti tentang kebatilan. Bukan untuk mengamalkan, namun untuk melindungi diri daripadanya. Arabtu syarra la li syarri wa innama li tawaqqih. Kami belajar dan mengerti kejelekan bukan untuk mengamalkan, tetapi untuk melindungi diri sendiri. Dengarkan takhasusnya Hudzaifah ibnul Yaman kepada Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam khusus tentang asyarr. Takhasus beliau tentang untuk mengilmui kejelekan. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, kama akhrajahu al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafatan ayudrikani. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, orang-orang bertanya kepada Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan saya bertanya kepada beliau tentang kejelekan dan kejahatan. Khawatir saya terjatuh dan terkenai olehnya. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa ma'asyir al-ikhwah, maka barakallahu fikum. Mengerti asyarr huwa min dinina, termasuk dari perintah agama kita, untuk bisa melindungi diri kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum. Dengarkan ucapan al-imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, i'lam hudita anna afdalal minani ilmun yuzilu syakka anka waddaran wa yakshiful haqqa lidil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ketahuilah, semoga engkau diberikan hidayah, bahwa seutama-utama pemberian dari Allah adalah ilmu. Kata beliau dalam syarahnya, ilmu yang berbarokah adalah ilmu yang menghilangkan dari hati engkau dua penyakit. Barakallahu fikum. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ilmu yang berbarakah adalah ilmu yang menghilangkan dari dada engkau, dari hati engkau, dua hal. Yang pertama asyak, keraguan yang dibawa oleh asyubuhat. Yang kedua asyahawat, yaitu ad-daran yang dibawa oleh penyakit syahawat, kekotoran yang ada pada diri kita sendiri, yang dibawa oleh maradus syahawat, penyakit syahwat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ilmulah, kata beliau, yang akan membukakan pada engkau al-haq, yang memberikan jalan, yang menyinari engkau. Barakallahu fikum. Wa yusilul abda ilal matlubi. Maka dengan ilmulah yang akan menyampaikan seorang hamba kepada apa yang dicari dan dikejarnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka pertama, senjata yang harus kita miliki untuk kita bisa mengerti apa yang datang menghampiri kita dari syubhat dan apa yang muncul dari diri kita dari syahwat, dengan ilmu agama, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sudah kita menyebutkan kesempurnaan ilmunya para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, disebabkan karena mereka mengilmui kebenaran ala tafsil, dan mengilmui kebatilan itu ala tafsil, sehingga mereka bisa mengamalkan al-haq ala tafsil secara rinci, dan mereka bisa meninggalkan kebatilan itu ala tafsil. Ini keistimewaan Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang tidak mungkin akan diraih dan diperoleh oleh generasi setelah mereka. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ini yang pertama. Maka oleh karena itu dengarkan ucapan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam terkait dengan persoalan ilmu untuk bisa menundukkan hawa nafsu dan mengalahkannya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "May yuridillahu bihi khairan." May yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah jalla wa ala menginginkan pada diri orang ini khairan, kebaikan. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Khairan adalah isim mu'ad. Khairan. Isim apa namanya ya mu'ad? Khairan. Isim mufrad, nakirah atau ma'rifah. Ma'rifah. May yuridillahu bihi khairan. Kata akhukum Mu'ad bahwa khairan adalah isim ma'rifah. Aina Ibnu Hajar? Hah? Ma'rifah atau nakirah? Hah? Ayo. Nakirah. Kalau enggak ma'rifah, ya nakirah. Kalau enggak nakirah, ya ma'rifah. Baik. Jadi barakallahu fikum. Khairan adalah isim nakirah. Mencakup seluruh kebaikan di dalam agama. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan yang ringan sampai kebaikan yang besar. Yang berat, kebaikan yang kecil sampai kebaikan yang besar. Ternyata Allah Jalla wa'ala menyebutkan, bila Allah Jalla wa'ala menginginkan seseorang padanya khairan, Allah Jalla wa'ala memberikan peluang, kesempatan, dan menjadikan dia faqih, berilmu tentang agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Dengarkan ucapan al-Imam Ahmad rahimahullah, "An-nasu yahtajuna ila al-ilm ay fima ma'na akthar min hajatihim ila at-ta'am wash-sharab wa hajatuhum ila at-ta'am wash-sharab fil yawmi marratan aw marratayn wa hajatuhum ila al-ilmi adad al-anfus." Kata Imam Ahmad rahimahullah, manusia ini butuh kepada ilmu lebih dari kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Kebutuhan mereka terhadap makan dan minum mungkin sehari satu kali atau dua kali. Namun kebutuhan mereka terhadap ilmu adadal anfus. Selama barakallahu fikum nyawa kita di badan ini, dan selama kita bisa bernafas, maka di saat itu butuh kepada ilmu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Panjuru barakallahu fikum. Kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wa sallam, "Man ra'a aina may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Allah jalla wa ala menganugerahkan kefaqihan dalam agama. Termasuk rahimani wa rahimakumullah. Kefaqihan di dalam agama yaitu memahami apa yang disebutkan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam dalam hadis iftiraqul ummah. Dalam hadis iftiraqul ummah, terjadinya perpecahan di tengah umat ini rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mengkajinya. Mari kita mendalaminya. Sebelum barakallahu fikum, kita mengetahui apa yang dimaksud dengan ittiba, dan apa yang dimaksud dengan ulama, dan apa yang dimaksud dengan ittiba ul ulama rahimani wa rahimakumullah. Saya mengajak ikhwani wa akhwati untuk menyelami hadis Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang hadis iftiraqul ummah. Qala alaihi salatu wassalam, sataftariku ummati ala sintai thalathin wa sab'ina firqa kulluha finnari illa wahida. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Perhatikan baik-baik ucapan beliau, sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kita diajak agar mudah mencerna, mudah memahami nasnya disebutkan dengan bilangan 73. Berikutnya, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyampaikan, semua 73 ini dalam ancaman kecuali satu. 73 dikurangi satu. Berapa? Ahsan. 72. Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada kita 72 dan 1. Dalam hitungan barakallahu fikum, tidak ada yang menyelisih saya kalau 72 itu lebih banyak. Kita kaji dan dalami. Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan bahwa ternyata yang mengikuti kebenaran sepanjang masa, mulai dari diutusnya Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam sampai berakhirnya kehidupan di dunia ini, adalah berada barakallahu fikum dalam bilangan yang sedikit, minoritas rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasul alaihi salatu wassalam memberitahukan 72 hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Yang kedua, bilangan ini memberitahukan kepada kita dalam sejarah ternyata tidak ada 72 sebagai golongan besarnya, berangkat masing-masing 72 dengan tampak membawa pengikut pun. Pengikut mereka besar, rahimani wa rahimakumullah. Agar kita sadar, tiadalah muncul sebuah kesesatan baru, melainkan akan berangkat dengan pengikut-pengikutnya, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. 72 dalam secara global, ternyata sejarah bercerita, tiadalah muncul satu kesesatan dengan pemimpinnya, melainkan membawa para pengikut, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Namun, berbahayakah pengikut kebatilan itu yang banyak terhadap yang sedikit? Jawabannya la barakallahu fikum. Yang menjawabnya adalah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, tidak membahayakan mereka sedikit pun. Rawal Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima min hadis al-Mughirah ibn Syu'bah wa jaa min hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, dan datang dalam riwayat di luar sahihaini, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz Imam Muslim, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wahum ala zalik. yang menjamin mereka adalah Allah Jalla Subhanah. Terus menerus kata Nabi Yuna Sallallahu Alaihi Wasallam, sekelompok kecil dari umatku terus menerus ta'ifah memperjuangkan al-haq. Catatan penting, yang diperjuangkan mereka adalah kepentingan al-haq. Yang mereka perjuangkan, hafidhani wa hafidhakumullah, adalah al-haq. Allah mengatakan melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam, tidak akan membahayakan mereka siapapun yang menghinakan mereka dari kalangan mereka sendiri. Mereka tidak pernah takut, mereka tidak pernah gentar siapapun yang mencela, yang merendahkan dan menghinakan mereka, dan pula tidak pernah dibahayakan atau tidak dimudaratkan oleh siapapun yang menyelisihi mereka. Barakallahu fikum. Jaminan dari Allah Jalla Subhanah. Yang satu ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai kapan jaminan ini menyertai mereka? Selama mereka memperjuangkan kepentingan al-haq. Yang mereka perjuangkan adalah hak Allah Jalla wa'ala dan hak Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa'ala memberitahukan melalui lisan nabinya, berakhir kemenangan itu di saat Allah Jalla wa'ala akhirkan kehidupan di atas dunia ini. Itulah akhir. Barakallahu fikum. Fama'asyar al-ikhwa wal-akhwati, sebuah jaminan dari Allah Jalla wa'ala. 72 dengan para pengikutnya tidak akan memudaratkan satu golongan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keberikutnya pelajaran penting dari hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, tiadalah persatuan 72 ini terjadi kecuali bersatu dalam menghadapi yang satu ini. Barakallahu fikum. Mereka punya aliran sendiri, tidak mungkin akan bersatu dalam perjalanan mereka mendakwahkan konsep kesesatan mereka. La, mereka saling cela, mereka saling cela mencela, mereka saling jatuh menjatuhkan, bahkan bainahum saling kafir mengkafirkan. Namun di saat menghadapi yang satu, mereka bisa bersatu ala saifi, di atas pedang rahimani wa rahimakumullah. Mereka bersatu untuk menghadapi ahlul haqqi, satu yang selamat yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pemikiran, dalam langkah mereka, dalam dakwah mereka. Tidak mungkin akan bertemu, bahkan mereka saling jatuh menjatuhkan, bahkan mereka saling cela mencela, bahkan mereka saling kafirkan, bahkan mereka saling bunuh. Namun mereka akan bersatu di saat kemudian menghadapi ahlus sunnati wal jamaah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati, sungguh betapa agung dan mulia kehidupan yang satu ini. Barakallahu fikum. Semua kekuatan jahat dari 72 dan para pengikutnya terarah kepada yang satu ini. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Yang keberikutnya, pelajaran penting dari hadis ini. Barakallahu fikum. Betapa mahalnya sebuah hidayah. Betapa mahalnya sebuah hidayah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Untuk kita bisa selamat dari 72 ini. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kalau bukan karena anugerah besar yang Allah inginkan di dalam hidup kita, kita tidak mungkin akan bisa selamat dari 72 golongan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati, mahalnya hidayah ternyata sudah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita menganggap nikmat hidayah ini adalah yang bisa dibeli dengan dunia serta kedudukan, yang bisa dibarter dengan kenikmatan sementara di dunia ini. Jangan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalaula ikhwanuna masuk barakallahu fikum di sebuah masjid, di sana ada 73 orang. Saya yakin 72 yang diponis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kesesatannya berusaha menarik engkau, berusaha mencari engkau, dan berusaha agar engkau terjatuh di tangannya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kalau engkau tulus ikhlas mencari barakallahu fikum al-haq dan ahlul al-haq dan ahlul haqi, Allah akan pertemukan engkau walaupun dia seorang diri berada di pojok yang sulit engkau dapati. Engkau akan bertemu pada bersamanya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Namun bila masuknya kita ke dalam masjid, di depan kita adalah banyak orang-orang yang tersesat. Di dalam hati kita ada bibit kesesatan, maka barakallahu fikum, kita akan cepat terperangkap dengan kesesatan dan seruannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Anugerah dari Allah Jalla wa'ala, hidayah besar ini harus diletakkan di atas kehidupan kita barakallahu fikum. Kalau engkau mencoba untuk mengklasifikasikan nikmat-nikmat, maka letakkanlah dakwah ini, hadiah dan hidayah ini pada kelas yang pertama. Engkau akan bahagia dengan nikmat yang keberikutnya. Engkau akan tenteram dengan nikmat yang keberikutnya. Namun bila engkau nomor sekiankan nikmat ini, hafidhani wa hafidhakumullah, engkau akan menyesal di belakang hari. Barakallahu fikum. Engkau akan menyesal rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak hanya menyesal di dunia, namun akan menyesal di alam barzakh lebih ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Aduhai, betapa mahalnya hidayah untuk menggabungkan diri kita bersama orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Selamat di dunia dari kesesatan, dan selamat kelak di akhirat dari murka dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Keberikutnya pelajaran. Kita tidak mengerti secara rinci langkah-langkah penyesatan dan kesesatan mereka, melainkan barakallahu fikum, melalui ilmu yang disebut dengan ilmu jarh wa ta'dil dan ilmu tahdzir rahimani wa rahimakumullah. Rasul alaihi salatu wassalam yang mengajarkan kita ilmu tahdzir, memperingatkan dari 72 golongan agar kita berhati-hati padanya dan melangkah untuk bergabung bersama satu golongan yang selamat. Hafidhani wa hafidhakumullah. Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mendidik umatnya dari kesesatan dan manuver-manuver kesesatan agar jangan sampai mereka meninggalkan jalan Allah Jalla wa'ala yang lurus dan jalan yang telah ditapaki oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebutkan bahwa jalan keluar dari 72 ini, di samping kau mengerti siapa mereka, engkau harus menggabungkan diri kepada satu golongan yang selamat itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa ma'asyiral ikhwah wal akhwati, ini termasuk barakallahu fikum pemberitahuan agar kita berilmu untuk bisa memelihara dari 72 ini, memelihara manhaj yang kita berada padanya, memelihara agama yang kita berjalan di atasnya, kita lindungi dengan mengilmui tentang 72 golongan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Sekarang terlalu banyak warna yang dipakai ahlud dolal untuk menyesatkan kita ahlus sunnati wal jamaah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Betapa sering kita lurus di dalam ilmunya, tiba-tiba kok kita menganggap salah dan kita meninggalkan kelurusan tersebut. Karena bicaranya orang ini, karena syubhatnya orang ini yang sangat menakutkan. Kalau sekiranya kita terbawa barakallahu fikum sampai ilmu yang kita ketahui tentang al-haq tercampuri atau ternodai, rahimani wa rahimakumullah, berilmu kita belajar tentang kebatilan, kemudian kita dicela, jangan disibukkan dengannya. Subhanallah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Qala ulama'una, hadhihi da'wah, da'wah ini mabniyatun ala amrayni azimain. Da'wah kita ini dibangun di atas dua hal besar. Bayanul haqqi warududu, menjelaskan kebenaran, dan juga ar-rudud, melakukan bantahan-bantahan terhadap ahlul batil, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh barakallahu fikum, ilmu yang satu ini sudah kita sebutkan di depan. Ilmu tahdir, ilmu jarh adalah ilmu yang paling dibenci oleh iblis dan bala tentaranya, dan ilmu yang paling dianggap bahaya oleh 72 golongan itu. Hafidhani wa hafidhakumullah. Mereka berusaha untuk kemudian barakallahu fikum merancaukan permasalahannya. Bisa tampil ulama kita berbicara barakallahu fikum tentang kebatilan dan ahlul batil, ulama kita dilecehkan. Coba antum baca bagaimana pelecehan barakallahu fikum Ali Al-Halabi terhadap Asy-Syaikh Saleh Fauzan dan terhadap ulama-ulama yang ada di Riyadh. Maka tidak ada, katanya, yang paling hasad. Mereka membantah saya karena hasad yang ada pada mereka, dan yang paling keras adalah Syaikh Saleh Fauzan. Fanduru rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fama'asyiral ikhwah, bagaimana ulama kita melindungi agama ini sebagaimana pendahulu mereka? Mereka adalah waratsatul anbiya, menjaga dan melindungi barakallahu fikum abna'u hadhihi da'wah, putra-putra dakwah ini, agar jangan sampai terjatuh dalam kesesatan, agar jangan sampai terjatuh barakallahu fikum pada pemikiran yang salah dan keliru. Mereka cinta terhadap dakwah ini, mereka cinta terhadap abna hadhihi dakwah, putra dan putrinya dakwatu ilallah jalla subhanahu. Namun barakallahu fikum, hakadha ahlul bid'ah, demikian ahlul bid'ah, usaha besar para ulama itu dianggap sebagai gambaran mutasyaddidun, orang keras di dalam dakwatu ilallah jalla subhanahu wa ta'ala. Namun subhanallah, Allah jalla wa ala telah mensifati generasi pejuangnya yang akan datang. La yakhafuna laumatul la'im, mereka tidak pernah gentar. Laumatul la'im, mereka tidak pernah takut, mereka tidak pernah gentar caci makian orang-orang yang mencaci mereka. Mereka sabat, mereka kokoh di dalam terus membela agama Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Sungguh amat sangat mengherankan, jikalau barakallahu fikum ada ahlus sunnati wal jamaah yang mengkebiri ilmu ini rahimani wa rahimakumullah, yang mengkebiri usaha besar ini hafizani wa hafizakumullah. Dituduh orang keras, dituduh barakallahu fikum orang yang tidak bersahabat, bahkan dituduh memecah belah karena ilmu yang Allah melindungi agama dengannya hafizani wa hafizakumullah. Kalau kita ditanya, dengan ilmu apakah engkau mendapatkan hadis itu sahih, hadis itu maudhu, hadis itu dhaif, hadis itu mungkar? Engkau akan menjawab melalui ilmu al-jarh wa ta'dil. Para ulama telah berbicara tentang rawi-rawi hadis sampai engkau selamat dari hadis maudhu, dari hadis dhaif. Barakallahu fikum. Ternyata sampainya ke kemurnian agama ini melalui ilmu yang besar ini hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kita kembali kepada Al-Quran. Di depan kita akan bertemu dengan penafsir-penafsir yang berbahaya tentang kitabullah, dan itu lebih banyak jumlahnya. Barakallahu fikum. Kalau bukan dengan ilmu ini, kalau bukan karena ilmu al-jarh wa ta'dil, kalau bukan barakallahu fikum dengan at-tahdir, kita tidak akan selamat dari kitab-kitab yang berbahaya tersebut yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quranul Karim hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka ada kemudian kalimat, jangan disibukkan oleh ilmu tahdir, tahdir, tahdir. Faya abdallah, faya abdallah. Mungkin pertama kali kita mengenal dakwatus salafiyah dan berkenalan dengan ulama-ulama salaf seperti kitab al-imam al-barbahari, kitab syarhus sunnah. Kita bertemu di dalamnya tentang bagaimanakah peringatan keras terhadap kebid'ahan dan ahlul bid'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bertemu barakallahu fikum tentang prinsip-prinsip dakwatus salafiyah wa dakwatus sunnah, sikap terhadap ahlul ahwa'i wal bid'ah hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Lalu kemudian di saat kita menyebutkan tentang bahaya ini, bahaya itu sebagai bentuk kecemburuan kita terhadap syariat Allah dan sayangnya kita terhadap ahlus sunnati wal jamaah, lalu kemudian muncul kalimat-kalimat seperti ini, jangan disibukkan dengan tahdir, sibukkan diri dengan ilmu. Allahu Akbar. PR kita sekarang sama dengan PR dulu di awal-awal dakwatu ilallah jalla subhanah yang disebarkan oleh Abu Nida dan teman-temannya adalah kalimat yang seperti ini. Haknya tahdir itu adalah haknya ulama, bukan haknya talabatul ilm. Kalimat itu terulang kembali, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Jadi PR kembali dalam perjalanan dakwatu ilallah jalla subhanahu wa ta'ala. Maka faya ikhwani, jangan sampai barakallahu fikum kita menganggap persoalan kesesatan dan ahlul batil itu adalah persoalan ringan dan enteng. Bukankah kita di saat kita barakallahu fikum berbeda dengan teman kita, kita bertemu, kenapa terjadi perbedaan? Di saat kita bertemu dengan orang yang punya pemikiran berbeda atau menyeleneh bahasa, bahasa kasarnya, Kita kemudian sampai teman kita ini kita tuduh. Ya akhi, jangan suka menyalahkan orang. Jangan sibuk dengan tahdzir. Baru saja bertemu dalam satu majlis, duduk. Bagaimana kalau pertemuan itu diiringi dengan sodoran bantuan kepada Anda? Bagaimana? Barakallahu fikum. Baru saja bertemu, sudah mengecap orang yang salah dan keliru ini. Masya Allah, dia baik, dia tawadu, dia begini. Lalu kemudian engkau tega menyalahkan saudara engkau sendiri yang engkau tahu bersama engkau dia berjuang agama Allah Jalla Subhanah. Bagaimana jikalau teman Anda ini lalu menyodorkan bantuan kepada Anda dalam kondisi Anda membutuhkannya? Bagaimana lagi kalau dia menyanjung Anda setinggi langit? Barakallahu fikum. Dia memuji Anda, dia memposisikan Anda, dia segala-galanya. Sungguh amat sangat menakutkan. Maka itulah ucapan para ulama kita. Siapapun kalau Anda tersembunyi pada dirinya kebid'ahan, tidak akan tersembunyi pada dirinya siapa teman dia, siapa teman duduknya, siapa teman berhubungannya, siapa temannya. Kata para ulama, barakallahu fikum. Mereka yang mendidik kita. Kalau sekiranya tersembunyi dari Anda kesesatan, Anda tahu dia ini adalah salah, keliru. Tapi kalau Anda disuruh membuktikan kesesatannya, mungkin barakallahu fikum. Ya, karena antum melihat dari satu sisi, temannya sudah mulai memuji dan menyanjung. Dengarkan ucapan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau tersembunyi dari engkau kebidahannya, tidak akan tersembunyi dari engkau teman siapa dia bergaul, siapa temannya musyawarah, siapa temannya berbicara, siapa teman duduknya. Anda akan tahu dari sini. Barakallahu fikum. Tidak disisahkan oleh para pendahulu kita yang soleh kecuali kita diberitahukan apa tujuannya untuk memperingatkan kita berhati-hati dari kesesatan, berhati-hati dari kebatilan dan ahlul batil. Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala menyebutkan barakallahu fikum bahwa ahlul batil lebih mengerti bagaimana caranya menjaring, bagaimana caranya merangkap, bagaimana caranya memakar lawan daripada dia mengerti ahkamul wudu, ahkamus shalah dan yang semisal ahkamut taharah. Mereka lebih faham bagaimana cara menjaring, bagaimana cara merangkap wal ahlul kaum muslimin dan padanya ahlus sunnati wal jamaah daripada dia berilmu tentang ahkamul wudu, hukum-hukum berwudu atau hukum-hukum taharah. Maka kalau kita melihat barakallahu fikum ucapan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, kita sedikit menemukan peringatan kaum muslimin terhadap kekafiran dan ahlul kufur. Kenapa? Karena itu wadih, persoalannya adalah jelas. Namun mereka berkarya dan menulis terhadap musuh di dalam Islam ini dari kalangan kaum muslimin itu sendiri. Mereka menjelaskan dalam kitab-kitab rudud. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Berikutnya, lalu barakallahu fikum, setelah engkau dinasihati, jangan sibukkan diri dengan rudud, jangan sibukkan diri dengan al-jarah, sibukkan diri dengan ilmu. Coba engkau rem sebentar, jangan emosi. Bertanya kepadanya, ya akhi fillah, tahdir dari ahlul ahwa'i wal bida'i masuk di dalam bab apa sih? al-jarh wa ta'dil. Ini masuk di dalam bab ilmu atau bukan? Tanyakan kepadanya. Mungkin dia belum tahu. Atau mungkin dia sudah tahu, pura-pura tidak tahu. Coba tanyakan. At-tahdiru dan ilmu jarh ini masuk enggak di dalam babul ilm? Hafidhani wa hafidhakumullah. Kira-kira apa sih jawabannya? Kan bisa kita tebak ya. Dia akan menjawab babul ilm. Loh, ilmu yang mana Anda maksudkan? Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ilmu hadith. Bukankah di dalam ilmu hadith itu ada padanya ilmu jarah? Bahkan kita tidak sempurna mencari dan menggali hadis, mengerti sahih dan ini dhaif, kecuali dengan ilmu ini. Tetapi bukan itu yang mereka maukan. Merasa terganggu dengan sikap kita memperingatkan barakallahu fikum. Yang kedua, kita sodorkan pertanyaan kepadanya. Engkau menasihati saya, jangan suka mentahdir. Apakah engkau bermaksud nusratan lil haqqi, untuk membela kebenaran wa ahluhu, atau nusratan lil batil wa ahli? Engkau bertujuan mengingatkan saya, jangan sibukkan dengan tahdir. Apakah Anda bermaksud untuk kemudian barakallahu fikum membela kebenaran dan ahli kebenaran, atau membela kebatilan dan ahlul batil? Mungkin dia akan menjawab, untuk membela kebenaran. Fattaqillah. Tidak demikian barakallahu fikum salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in membela kebenaran. Mereka keras terhadap ahlul bidah. Mereka memperingatkan umat terhadap kebidaan dan ahlul bidah. Itulah langkah barakallahu fikum para pendahulu kita yang soleh. Berarti tersisa tinggal Anda. Langkah yang Anda lakukan ini adalah membela kebatilan. Maukah dia dituduh sebagai pembela kebatilan? Saya kira tidak mau. Langkahnya sudah menunjukkan dan menyenangkan ahlul batil rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tama'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga halnya mungkin terjadi, atau kita mendengar seperti yang saya dengar barakallahu fikum, di saat ada ucapan ulama kita berbicara tentang fulan dan alan tahdir, lalu kemudian, ya akhi, jangan disibukkan dengan fitnah. Jangan disibukkan dengan fitnah. Sibukkan diri dengan ilmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hati-hati barakallahu fikum. Di saat para ulama memberikan bimbingan, di saat para ulama memperingatkan kita, lalu kita anggap peringatan ini sebagai fitnah. Apa makna fitnah barakallahu fikum? Fitnah itu untuk engkau menyingkir darinya, untuk engkau lari daripadanya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka rahimani wa rahimakumullah. Kalau ucapan alim, ucapan ulama tentang satu persoalan lalu dianggap sebagai fitnah, berarti ini adalah tuduhan dan tudingan terhadap alim itu sebagai penebar fitnah. Maaf, saya tahu bukan itu yang engkau maksudkan. Bukan itu yang engkau maukan. Bukan engkau ingin menuduh ulama-nya. Bukan engkau ingin menuduh barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah, ucapan ulama itu adalah fitnah. Maaf, saya tahu yang engkau maukan. Bukan itu yang engkau maukan. Bukan ulamanya yang engkau maukan. Bukan ucapannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tabarakallahu fikum. Lalu apa yang engkau maukan? Dengan jangan tersibukkan oleh fitnah rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah kita sebutkan. Termasuk kekeliruan fatal. Jikalau bimbingan sang alim itu dianggap sebagai fitnah. Termasuk barakallahu fikum. Kekeliruan fatal. Jikalau ucapan atau sang alim itu dituduh ucapannya menebar fitnah rahimani wa rahimakumullah. Bukan itu sekali lagi yang engkau maukan. Bukan itu yang engkau inginkan dengan kalimat jangan sibukkan diri dengan fitnah, namun sibukkan dengan ilmu rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah kita membantah bimbingan sang alim itu bukan fitnah, namun itu adalah ilmu yang harus kita terima dan yang harus kita ambil rahimani wa rahimakumullah. Kedua, barakallahu fikum. Apa seperti pertanyaan di depan? Apa yang Anda maukan dengan menganggap bahwa ini adalah fitnah? Turidu nusratan lil haqqi au nusratan lil batil? Apakah yang Anda inginkan? Membela kebenaran atau membela kebatilan? Kenapa Anda menganggap di saat bimbingan ulama itu membimbing tentang barakallahu fikum, Abul Hasan Al-Ma'ribi menyimpang, Anda tidak menganggap itu sebagai fitnah? Anda menerima dengan lapang dada. Anda mengatakan ini sesuatu yang harus diilmui dan diketahui. Di saat alim berbicara tentang barakallahu fikum Ali Hasan Ali Abdul Hamid, Anda menerimanya. Anda mengambilnya. Anda setuju. Bahkan Anda bacakan dan tidak menganggap itu sebagai fitnah. Namun di saat barakallahu fikum, diri kita, kita ini, atau saya, atau segenap ikhwani yang dibicarakan, atau mungkin guru kita, atau mungkin ustaz kita yang langsung bersinggungan dengan kita, barakallahu fikum, engkau menganggap bahwa itu adalah fitnah. Atau mungkin engkau berguru di salah satu syekh tersebut yang dibicarakan, yang telah dianggap oleh ulama sebagai ahlul bidah, hizbi, mubtadi. Anda kemudian beralasan, yang saya lihat adalah tidak ada pada dirinya. Ya akhi, anta itu duduk di sisi ulama dalam kondisi buta. Kif Anda bisa melihat kesalahan yang Anda bela? Sementara ulama dari tempat jauh, mereka melek, melihat dan mengerti kesalahan guru dan ustaz atau syekh Anda. Hafidhani wa hafidhakumullah. Fabarakallahu fikum. Itu bukan cara mengukur, atau bukan cara membantah, atau membela kebenaran. Bukan demikian caranya rahimani wa rahimakumullah. Fama'asiral ikhwah wal akhwati. Saya takut dan khawatir jikalau syubhat yang saya dengar di negeri seberang lalu kemudian juga sampai ke negeri kita ahlus sunnati wal jamaah ini. Barakallahu fikum, kita mengingat bahwa apa yang datang dari bimbingan para ulama itulah ilmu yang harus kita ketahui. Bukan sebagai fitnah lalu kita dilarang untuk menyibukkan diri kita dengannya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka mari kita bersama-sama untuk kemudian menjaga barakallahu fikum, melindungi apa yang kita berada padanya. Jangan tinggalkan ulama yang telah banyak membela dan berjasa di dalam menyelamatkan kita dari 72 golongan. Dan yang muncul baru-baru ini, kita selamat dari semuanya dengan bimbingan para ulama. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka wahai tulabul ilm, ikhwani wa akhwati fillah, hafidhakumullahu jami'an. Maka dengarkan ucapan dan pesan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, dan sebelumnya dari Abu Amr Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Wa qala rahimahullahu ta'ala, wasbir nafsaka ala sunnati, wasbir nafsaka ala sunnati, wasluk sabila, wasbir nafsaka ala sunnati, wasluk waqif haythu waqafa al-qawm, waqul fima qalu, waqaffa amma kaffu, wasluk sabila salatika salih, fa'innahu yasa'uka ma wasi'ahum. لا يستقيم الإيمان إلا بالقول ولا يستقيم القول إلا بالعمل ولا يستقيم القول والعمل ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا ولا يستقيم القول والعمل إيمان والعمل والقول والعمل إلا تذكر يا أستاذ. إن شاء الله akan datang barakallahu fikum. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, sabarkan dirimu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasbir nafsaka ala sunnati. وقف حيث وقف القوم. Berhenti anda di mana kaum itu berhenti. Yang dimaksud adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Wakul bima qalu. Katakan, ucapkan apa yang mereka katakan dan mereka ucapkan. Tahan diri engkau di mana mereka menahan diri mereka. Tempuhlah jalan pendahulu engkau yang saleh, dan fa innahu yasauka ma wasi'ahum, engkau akan menemukan kelapangan dan kelonggaran, engkau akan menemukan apa yang mereka telah dapatkan. Barakallahu fikum. Tidak akan lurus iman seseorang kecuali dengan ucapan, dan tidak akan lurus ucapan seseorang kecuali dengan amal, dan ketiga-tiganya ini tidak akan lurus kecuali barakallahu fikum mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, الواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة أو المفسدة. Kata Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kewajiban atas seluruh makhluk ini untuk mengikuti Al-Kitab wassunnah, walaupun mereka tidak mengerti padanya itu maslahat atau mafsadahnya. Maka termasuk di dalam mengikuti Al-Kitab wa Sunnah dan termasuk di dalam barakallahu fikum mengikuti langkah salafunas saleh ridwanullah alaihim ajmain, mengikuti ulama rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala Allahu azza wa jalla, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahlul dzikr yang dimaksud adalah ulama. Bertanyalah kalian kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahuinya. Allahu jalla wa ala yaqul, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum wa minal mufassirin. Ada yang menafsirkan ulil amri minkum al ulama, wa minhum man yaqul al ulama wal umara. Taat kepada mereka rahimani wa rahimakumullah. Wallahu jalla wa ala yaqul, wa idza ja'ahum amrun min al amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituna. Allahu jalla wa ala memerintahkan untuk mengembalikan segala peristiwa yang terjadi kepada ulama hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Semuanya ini adalah untuk membantah konsep yang mengajak kita untuk membenci ulama dan lari dari ulama. Termasuk di antaranya apa yang kita sebutkan pada pertemuan yang di depan, la yalzimuni, ucapan alim ini tidak mengharuskan saya menerimanya, atau ucapan anda yang berjalan bersama ulama tidak mengharuskan saya untuk menerimanya, karena ucapan anda ini bukan wahyu, ucapan alim itu bukan wahyu, ulama itu bukan orang maksum, ulama itu bukan barakallahu fikum, adalah orang bukan nabi, dan seterusnya kalimat-kalimat sumbang untuk kemudian menyesatkan kita. Kalimat ini adalah sebuah kesesatan sesungguhnya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Fama'asyiral ikhwah, Allahu jalla wa ala yaqul di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang punya rasa takut tinggi kepada Allahu jalla wa ala adalah ulama. Kita tahu khauf artinya takut, rahbah artinya takut, khasyah artinya takut. Ketiga jenis takut ini yang paling tinggi tingkatnya adalah khasyah. Dengannya lah Allahu jalla wa ala mensifati ulama barakallahu fikum, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang hanya punya rasa takut kepada Allahu jalla wa ala adalah al-ulama rahimani wa rahimakumullah. Fabarakallahu fikum. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, al-ulama'u warathatul anbiya, fa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama, innama warathul ilma, faman akhadahu akhada bihadzin wafirin. Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ulama itu adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, yang mereka wariskan adalah ilmu. Yang paling terbanyak mengambil warisan ini la syakka wala raib adalah ulama rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka insyaallah pada pertemuan besoknya barakallahu fikum, kita akan membaca bagaimana sikap tegasnya ulama di masa yang silam, di saat daging ulama itu dicela, dimakan dan dicerca rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana sikap tegas dan kerasnya mereka di saat barakallahu fikum seseorang itu menganggap enteng dan remeh ulama. Bahkan mereka mengatakan termasuk min ahlil bid'ah wal ahwa, terkait dengan sikap dia terhadap ulama rahimani wa rahimakumullah. Saya tutup barakallahu fikum pembahasan ini rahimani wa rahimakumullah dengan dalil-dalil yang terkait dengan kedudukan ulama di dalam agama Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukan Nabi sebagaimana Nabi dan Rasul, namun mereka adalah Allah jadikan sebagai perantara untuk menyampaikan kita kepada para Nabi dan Rasul, kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka adalah orang-orang adil, mereka adalah umana, orang-orang yang terpercaya. Karena itulah Allah Jalla wa ala memilih mereka. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan baca barakallahu fikum pada pertemuan yang akan datang tentang bagaimanakah bimbingan ulama ussalaf untuk kita mengerti kedudukan ulama di dalam agama dan kedudukan ulama di dalam kelurusan berpegang terhadap manhajul haq. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pada sesi yang kedua. Tentunya barakallahu fikum, sebagai nasihat buat diri saya sendiri dan segenap ikhwani wa akhwati ahlus sunnati wal jamaah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.